Kita mainkan dulu bersama Express Music. Cie cie. Oh ya, nanti habis ini. Dikasih ada Ati duduk kos-kosan. Lewat atas Yati, Toseng anak mama Reza Goslek. Naga Ezaiti. Aku rasa